Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar itu bukan hanya mudarris atau mudarrisat yang paling berperan dalam KBM tersebut, tapi seperti yang pernah ana sampaikan di awal, keterlibatan orang tua dan anak-anak didik itu tetap harus bekerja sama. Misal kalau di jenjang MTP ke bawah, TA, MTP itu usia 12 tahun ke bawah, sebagai bukti bahwasanya ketiga komponen ini tetap terus harus adanya kerjasama dan ta'awun, dan adanya sangat perhatian terhadap proses KBM atau pendidikan, pembelajaran dan pengajaran di kelas ini ketika ini jenjang MTP ke bawah, TA dan MTP. Bagi mudarrisin atau mudarrisat yang dia mengajarkan ilmu di kala itu, yang setelah selesai waktu kemudian pulang ke rumah masing-masing, ada buku komunikasi. Di mana mudarrisin atau mudarrisat mencatat tentang kondisi anak, baik ditinjau dari sisi KBM maupun non-KBM. Misal yang KBM, anak ini kok menurun pelajaran bahasa Arabnya? Kenapa? Biasanya dia serius dan bagus, mengikuti dengan baik, kok bisa menurun? Kenapa? Ditulis di KBM, di buku KBM tersebut. Ini mudarrisin dan mudarrisat punya tanggung jawab itu. Kemudian yang kedua, misalnya masalah anak ini akhir-akhir ini kok sering melamun, kurang serius, kurang semangat. Kenapa? Ditulis di KBM tersebut. Di buku KBM tersebut, di buku komunikasi, ditulis. Dari sisi adab, akhlak, akhir-akhir ini anak ini fulan kok nakal ke temannya, sering ngambil pensilnya, sering mukul, dan yang lain. Itu semua ditulis di buku komunikasi yang nantinya dibaca oleh orang tua. Dalam hal ini orang tua harus betul-betul berhusnuzon dan percaya penuh kepada mudarrisin atau mudarrisat. Tidak boleh orang tua dalam hal ini ketika membaca buku komunikasi tersebut, ini ketika membaca kemudian langsung bersuudon atau langsung bereaksi bahwa anak-anak tidak seperti itu, anak-anak tidak seperti itu. Tidak boleh. Yang paling nomor satu dulu bagi orang tua harus berhusnuzon dan mempercayai buku komunikasi yang ditulis oleh mudarrisin atau mudarrisat di sekolahnya. Adapun ketika dia mau mentasabut atau menanyakan lebih lanjut, tafadhol, dengan cara adab. Misal ketika ketemu dengan ustadznya atau ustadzahnya, afwan ustadz, dia ngelamun itu dalam konteks apa? Kapan dia ngelamunnya? Misalnya ketika dia ngelamun, nanti ustadznya akan menerangkan, oh pas begini. Terus ngambil pensil, kondisi apa? Kondisi istirahat, diambil pensilnya. Pas ketika begini, kondisi apa? Terus tanya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan bahwa anak saya betul-betul mengalami penurunan di akhir-akhir ini, sehingga nasihat langsung masuk kepada anak kita dengan penuh yakin dan jelas bahwa anak-anak kita telah menurun dari sisi KPM maupun non-KPM akhlaknya. Ini segera ditindaklanjuti. Dan anak harus nurut. Anak harus nurut akan nasihat ustadznya atau ustadzahnya atau orang tuanya. Sehingga KPM atau non-KPM tetap tidak bisa dibebankan hanya kepada mudarrisin dan mudarrisat saja untuk menuju kepada yang lebih baik. Untuk menuju kepada yang lebih baik. Nah, artinya keterlibatan orang tua sangat-sangat mendesak dan sangat-sangat urgen. Baik proses KPM maupun non-KPM. Itu ketika di jenjang TA maupun MTP. Di jenjang tahfidz yang mondok, yang bermalam, menginap, yang dimana ditinggal oleh orang tuanya, dia keseharian terus ada di ma'had. Nah, itu pun juga demikian, gak bisa terlepas dari orang tua. Tetap orang tua pun, sebagaimana yang ana sampaikan tadi malam di sesi terakhir, nah, bahwa orang tua yang baik, orang tua yang betul-betul bertanggung jawab akan anaknya, ketika menaruh di ma'had ahlus sunnah, salafiyin, itu akan terus mengikuti perkembangan anaknya melalui mudarrisin dan musrifin, musdarrisat dan musyrifat ketika banat. Terus diikuti perkembangan, baik KBM-nya maupun non-KBM. Sehingga tercapai dan sehingga tercapai nanti kedua, sehingga dia betul-betul memposisikan sebagai orang tua yang sebenarnya terhadap anak-anaknya. Karena dia yakin akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, itu nomor satu. Yang kedua itu kewajiban. Yang ketiga ingin menjadi anaknya, menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, karena faham betapa nikmatnya dan betapa tenteramnya, sejuknya ketika orang tua memiliki anak-anak yang soleh, solihah. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah, tetap koordinasi terus. Dan bagi mudarrisin, mudarrisat di kalangan banat, mudarrisin di kalangan banin, di seluruh jenjang, di seluruh jenjang TA, MTP, tahfidz, tahassus misalnya, dan yang seterusnya, jenjang yang ada di sebuah ma'had, itu yang harus ditekankan dan harus diperhatikan sangat dalam proses KBM maupun non-KBM adalah rapat istimak musyawarah rutin sebagai sistem kontrol dan evaluasi dalam sepekan, dalam dua pekan, dalam tiga pekan, dalam sebulan maksimal. Ini penting, ini senjata utama. Musyawarah, rapat istimak para mudarrisin dengan musyrifin, ini ujung tombak untuk menuju keberhasilan dan kebaikan dan kondusifnya para tulab. Disitulah mengkontrol semua sisi. Ini kerjaannya mudarrisin dan musyrifin di Banin. Di Banat kerjaannya mudarrisat dan musyrifat juga sama. Ana akan berikan contoh kepada antum semua, wahai mudarrisin dan mudarrisat, musyrifin, musyrifat, dalam bab ini. Sekarang misalnya jenjang tahfidz dulu, ketika di ma'had, jenjang tahfidz. Siapa koordinatornya di jenjang tahfidz? Dan siapa wali kelasnya? Dan siapa musyrifnya? Itu di Banin. Di Banat pun juga demikian, siapa koordinatornya di Banat, jenjang tahfidz. Siapa juga musyrifahnya dan mudaris dan wali kelasnya? Nah, tiga komponen ini yang harus ikut ijtima' dan musyawarah. Koordinator, mudarrisin, musyrifin. Termasuk wali kelas di dalamnya. Di Banat juga demikian, koordinator, mudarrisat, musyrifat, wali kelas di jenjang tahfidz tersebut. Ana ambil contoh jenjang tahfidz. Bermusyawarah pekan ini membahas dua pembahasan, KBM dan non-KBM. Bagaimana kelas 1 tahfidz? Hadir ustadznya, hadir mudarrisnya. Ya, apa? Nah, kelas 1 sementara alhamdulillah pekan ini begini-begini, semua mengalami peningkatan. Di semua mata pelajaran mengalami peningkatan semua. Bagus. Tulis, diagendakan. Ya, tanggal sekian, bulan ini, pekan kesekian, nah, kondisi KBM bagus semua. Alhamdulillah. Kelas 2 umpamanya. Kef KBM-nya, lah ya, ada 3-4 orang menurun. Siapa? Fulan, Alan, Fulan, Alan, Fulan. Ya, tulis. Materi apa menurun? Bahasa Arab, akidah, akhlak. Tulis. Bahwa Fulan dan Alan menurun dari sisi materi ini. Dari sisi pelajaran ini. Tulis. Dicari penyebabnya. Kenapa sampai menurun? Yang nantinya akan diteruskan kepada orang tua. Setelah digodok dan dipelajari, dimusyawarahkan oleh seluruh pihak yang berwenang dalam hal ini, yakni mudarrisin, koordinator mudarrisin dan musyrifin. Kemudian hasil dari rapat musyawarah tersebut ditindaklanjuti ke orang tua untuk mentasjik dan mendukung dan bertawan orang tua. Kenapa kok menurun anak ini, Fulan, Alan, dan Fulan, Alan, menurun? Di kelas 2 ada 4 anak yang menurun KBM-nya. Itu sistem kontrol musyawarah harus terus. Kalau musyawarah ini diadakan sepekan, itu bagus, ideal. Musyawarah seperti ini diadakan satu pekan sekali, itu ideal dan sangat bagus. Dan tidak boleh lebih daripada sebulan. Kalau mau baik, kalau mau kondusif, kalau mau semakin bagus kualitas KBM di suatu ma'had. Yang kedua, non-KBM, akhlak. Ini tidak kalah pentingnya. Di jenjang tahfidz misalnya, seperti yang ana contoh, ini sekedar contoh, jenjang tahfidz. Kelas 1, KF kelas 1, ya. Di kelas 1 pekan ini ada 10 dari 20 santri yang akhlaknya kurang bagus. Sebagian malas, sebagian nakal ke temannya, sebagian tidak mengikuti peraturan ma'had. Ditulis semua dan dikumpulkan data-data tersebut untuk dinasehati tulab tersebut, yang pada akhirnya disampaikan ke orang tuanya. Sehingga orang tua turut menasehati dan turut berta'awun untuk memperbaiki akhlak tersebut. Ini terus berjalan tiap pekan. Sehingga ada sebulan 4 kali ujian hifdz tiap bulan. Kondisi harapannya sudah kondusif dan sudah tertangani secara maksimal. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Itu proses memang demikian. Bahkan kalau boleh kita katakan, salah satu keberhasilan ma'had atau pendidikan di sebuah ma'had, tarbiyah di sebuah ma'had itu, ketika banyak bermusyawarah, ijtima' membahas tadi itu. Nanti pengurus ma'had dan jajaran pengurus ma'had itu, maka mereka yang memfasilitasi semua rapat dan ijtima' yang ada pada ma'had tersebut. Bertahun di situ. Apa saja yang dibutuhkan oleh mudarrisin atau mudarrisat? Nah, terkhusus terkait sarana penunjang, sarpen, itu yang digodok, dirapatkan oleh seluruh pengurus ma'had. Nah, dengan divisi-divisi yang sudah ada, ekonominya, ininya, lengkap. Sehingga tidak ada suatu perkara yang menunjang berjalannya KBM ataupun non-KBM kecuali teratasi oleh pengurus ma'had tadi dengan divisi-divisi yang ada. Ini harus diperhatikan ya ikhwan. Harus diperhatikan yang demikian. Bukankah kita menginginkan diri kita terkhusus menjadi orang yang soleh? Dan kemudian anak-anak didik kita juga demikian. Naam jawabannya. Bala. Dan sungguh cukup mengenaskan. Cukup memprihatinkan. Kondisi yang ada di salah satu ma'had yang kurang koordinasi, kurang musyawarah. Terutama ma'had-ma'had yang menuduh Ahlus Sunnah itu sistem komando. Hancur-hancuran akhlaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akibat menzalimi saudaranya. Proses KBM-nya dan ma'had-nya hancur-hancuran. Na'udzubillah min dzalik. Sekian kemaksiatan dan pelanggaran syar'i banyak dilakukan di ma'had tersebut. Yang menuduh Ahlus Sunnah yaitu sistem komando para asatidah. Hancur. Sak pengajarnya, sak murid-muridnya, na'udzubillah, mengenaskan. Tahu dari mana Ustaz? Pertama menyaksikan, kedua khobar, laporan dari orang-orang yang thiqah. Pertama apa? Menyaksikan. Kedua khobar dari orang itu langsung menyampaikan dengan bentuk gambaran yang konkret kehancuran dan keburukan, keterpurukan ma'had tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah. Kalau itu mengatasnamakan salafiyin atau ahlu sunnah, dia telah mencoreng nama yang mulia itu. Telah mencoreng nama dakwah salafiyah dan ahlu sunnah. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, al-hirs. Naam. Sekarang di sini jenjang yang tertinggi apa? Mana Ustaz Ali? Yang tertinggi jenjang apa? Naam, kelas berapa? It paling tinggi. Taib, yang kelas 3. Tak khusus kelas tinggi. Irfa. Itu ke naam. Angkat tangan antum berapa? Ada berapa? Hah? Enggak ada sama sekali. Hah? Berarti gak ada kelas 3? Mana? Oh semuanya. Ada berapa murid? Oh 1, subhanallah. Taib, di bawahnya kelas berapa? Ya, labas. Ada di majelis ini? Subhanallah. Ya wis. Terus setelah itu kelas takhusus? Ada? Ada. Ada berapa? Hah? Dua. Oh, 10, masya Allah. Ada di majelis ini? Ayo angkat tangan. Apa pelajaran nahunya? Pelajaran nahunya apa? Pelajaran nahunya apa? Masya Allah. Ayo, mana? Angkat tangan. Fadol. Ya. Naam. Dua dulu. Allah menyatakan, ya ayuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Udkhulu fisilmi kafah. Kafah. Kedudukannya sebagai apa? Dalam kalimat. Fadol. Apa? Mafal mutlak. Wara hukum. Tidak tahu. Taib. Kan cuma dua, katanya 10. Aina al-akhurun, mana yang lain? Mana yang lain? Loh, cuma dua yang hadir. Ah. Ini proses KBM ini. Naam. Pembuktian KBM. Naam antum, fadol. Udkhulu fi silmi kafatan, kata Allah. Naam. Kafah sebagai apa? Hal. Tayyib. Yang lain. Satu lagi. Ini sudah tiga. Satu lagi. Mana? Antum. Iya. Betul ya? Antum? Lain bukan? Satu lagi. Ayo naam. Sebagai apa? Hal. Masya Allah. Di sini maf'ul mutlak. Sini hal. Ikhtalaftum. Antum ikhtilaf. Bab ini. Naam. Hakimnya bukan ana. Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang menghakimi antum. Ma daliluka? Ala annahu maf'ul mutlak. Dalilnya apa? Kaif? Apakah semua masdar mesti maf'ul mutlak? Seingat anak, kalau maf'ul mutlak enggak seperti itu ciri-cirinya. Biasanya terambil dari fi'ilnya, begitu Ustaz Abu Daud. Iya. Naam, so. Nanti beliau yang jawab terakhir. Naam. Setelah gitu, naam. Itu terambil dari fi'ilnya kalau maf'ul mutlak. Ya kan? Taib, hal. Ma daliluka? Antum bilang hal apa dalilnya? Qadal. Irfa' sautak. Keraskan suaranya biar yang lain yastafidun. Dalilnya? Jangan sampai hal dalilnya la adri. Aja. Naam. Apa? Apa katanya? Lah ya sebutkan. Uzkur ya akhi. Baik. Uzkur bidalil. Ma makna al-hal? Wah kacau. Bilaghatul Arabiyah ya akhi. La yakunu hal illa ma'rifatan wa la yaqau hal illa ba'da tamil kalam. Kan seperti itu seharusnya. Di mutamimah masa bahasa Indonesia. Mutamimah bahasa Indonesia Ustaz Ali. Mutamimah bahasa Indonesia. Enggak. Di bahasa Arab. Masa mutamimah bahasa Indonesia. Qatrun nada jurmiyah, semua bahasa Arab. Harus gitu jawabannya, bukan thalabul ilm jangan pakai bahasa Indonesia dalam bab ini. La yakunu hal illa ba'da tamimil kalam wa la yakunu hal illa nakiratan. Seperti itu kalau memang antum jawab hal. Iya kan? Terus wa la yakunu hal wa la yakunu sahibul hal illa illa apa? Wa la yakunu sahibul hal illa tayyib. Ala qaul annaka taqulu annaka fa huwal hal hal aina sahibul halnya? Hah? Dhamir udkhulu itu. Itu. Sahih? Ay waw, na'am. Cukup. Cukup untuk antum harus segera murojaah. Antum harus banyak murojaah. Iya kan? Aywa. Ini salah satu contoh yang takhasus harus dievaluasi. Apalagi sudah mutamimah, sudah tinggi. Sudah tinggi dan seperti itu sudah kholas. Dipelajari, selesai sudah. Dijurmi aja sudah. Apalagi mutamimah kan begitu. Ini salah satu contoh untuk terus dievaluasi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat tersebut. Udkhulu fi silmi kafah. Dalam kau maksud dalam Islam secara total. Betul. Kafah hal. Aina sahibul hal, mana sahibul halnya? Fi silmi. Kalau udkhulu yang ada di waw itu sebut. Maknanya fasid kata beliau. Ma yasluh. Nah, kenapa? Karena fisilmi itu juga ma'rifat. Dan dia yunasib. Masuk engkau ke dalam Islam. Dalam Islam secara utuh. Kalau sohibul hanya udhulu. Maknanya ghairu munasib. Nah itu salah satu contoh yang harus dievaluasi. Yang harus masuk dalam rapat-rapat asatidzah. Rapat mudarrisin dan musyrifin. Di sini. 6. Yaitu diantaranya mengevaluasi sistem KBM. Khawatir pelajarannya sudah tinggi tapi enggak paham. Ini berat. Iya. Sudah tinggi pelajarannya namun enggak paham, keluar dari mahat. Antum keluar dari mahat? Naam. Ayo khutbah Jumat. Afwan. Ana waktu itu enggak paham. Ayo memberikan ngisi taklim. Afwan waktu itu anak gak paham. Jangan seperti itu. Ini yang harus dikoreksi, dievaluasi. Wadah ya ikhwan. Nah ini kerjaannya mudarrisin dan mudarrisat, musyrifin, musyrifat. Mengevaluasi nilai mutu KBM. Satu persatu. Wadah. Ikhwati fid din, a'azan wa jazakumullah, nasihat bagi thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu syar'i, untuk betul-betul memanfaatkan waktu. Dan ini bukan hanya sekedar thullabul ilm, kita semua secara umum, lebih khusus lagi para thullabul ilm. Jangan sampai waktu itu terbuang. Farighah. Ini muhim. Antum lihat disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqatul Hijratain, kata beliau, "Wa min a'dhamil asya' dararan 'alal 'abdi bitalatihi wa faraghihi fa inna an-nafsa la taq'ud farighah." Bal illam yushghilha bima yanfa'uha shaghalathu bima yadurruhu wala budda. Naam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min a'dhamil asya' dararan. Termasuk perkara yang paling besar mudaratnya. Termasuk perkara yang paling besar mudaratnya bagi seorang hamba, ini kan umum. Kita semua apalagi tulabul ilm, yaitu dia dalam waktu yang panjang kosong, tidak ada kegiatan. Kosong dalam waktu yang panjang, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas. Kenapa demikian? Kata beliau, fa inna nafsa la taqut farighah. Karakter manusia itu, jiwa itu, dia enggak bisa diem. Enggak bisa nganggur, gitu loh. Tidak bisa nganggur. Karakter jiwa kita ini enggak bisa nganggur. Dalam waktu yang panjang nganggur, enggak ada aktivitas, enggak ada mikir, enggak ada kegiatan. Manusia jiwa enggak seperti itu. Menolak. Naam. Bal illam yushghilha bima yanfa'uha shaghalathu bima yadurhu wala budda. Kalau seseorang itu tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat, itu mesti dia akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau mudarat bagi dia. Ini salah satu sebab dari sekian sebab futurnya thalabul ilm, jenuhnya thalabul ilm, masuknya berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang tidak baik ketika nganggur. Ketika nganggur, pengangguran, ketika tidak ada aktivitas dan kegiatan dalam waktu yang panjang. Masuknya sekian pikiran-pikiran yang rusak di jalur ini. Di bab ini. Karena jiwa la taqut farighah. Jiwa tidak bisa menerima kalau diem. Merenung, diem. Naam, termenung, bukan merenung, termenung. Ketika dia tidak sibuk dengan perkara yang bermanfaat, apa saja bermanfaat? Kalau thalabul ilm jelas, murojaah, jelas itu menghafal, ini itu, itu. Kalau thalabul ilm sibuk dengan situ ketika dia pas jam-jam, bukan jam di waktu KBM. Disibukkan dengan apa? Dengan murojaah. Terus seperti itu. Hafalan, setoran hafalan, dan seterusnya bab ini. Kalau dia tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, maka diganti dengan sesuatu yang mudarat, na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau, di antara tanda-tanda orang itu bahagia, mura'atuhu li awqatihi. Mura'atuhu li awqatihi. Sangat-sangat perhatian dan memperhatikan waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya. Makanya kata pepatah Arab menyatakan, al-waktu kadzahab, fa'illam tudrikhu zahab. Al-waktu kadzahab, fa'illam tudrikhu zahab. Kalau Indonesia kan, waktu adalah uang. Aduh. Uang tok duit tok Indonesia ini. Nah, enggak. Orang Arab enggak gitu. Al waktu kadzahab, kadzahab. Illam tudriku dzahab. Waktu itu bagaikan emas, mahal. Kalau kamu tidak menguasai waktu itu, kalau kamu tidak memanage waktu itu, kalau kamu tidak memanfaatkan waktu itu dalam urusan-urusan yang baik, dzahab, hilang itu. Pergi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memegang bahunya, pundaknya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw abirus sabil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Umar, hendaklah engkau hidup di dunia ini ka'annaka gharibun aw abirus sabil, seakan-akan kau orang asing atau sekedar lewat. Jangan terbesit dalam benak kamu, kamu akan tinggal selama-lamanya di dunia. Enggak mungkin, mustahil. Berarti waktumu singkat, waktumu cepat. Ka'annaka gharib, bagaikan orang asing. Orang asing bagaimana sih orang asing? Ya rindu pulang akan ke negerinya, kan begitu. Aw abirus sabil, atau sekedar lewat. Dunia itu hidup. Kata Ibnu Umar, begitu mendengar Rasul demikian, fa'idha asbahta falatan tajiril masa, wa'idha amsaita falatan tajiril sabah, khud min sihati kalima radika, wa min hayati kalima utik, kata beliau. Kalau di waktu pagi kamu punya program baik, di waktu pagi kamu punya niatan baik, di waktu pagi kamu punya keinginan baik, lakukan, jangan nunggu sore. Kalau di waktu sore kamu punya program baik, di waktu sore kamu punya keinginan baik, lakukan, jangan nunggu paginya. Cepat manfaatkan sehatmu sebelum kamu sakit. Cepat manfaatkan hidupmu sebelum kamu mati. Nih, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas. Wasta'in billah. Semangat engkau. Semangat engkau. Naam, semangat engkau untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Jangan kamu lemah. Jangan kamu loyo. Jangan kamu lembek. Jangan rapeli rijal. Dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu syar'i ya ikhwan, itu seiring dengan masyaqqah. Namanya ingin menjadi orang mulia itu ujiannya berat. Iya, ujiannya berat, masyaqqah. Dia harus banyak murojaah, jarang tidur ketika malam. Naam, terus belajar, menjauhi syahwatnya, menjauhi ininya terus. Al-muhim itu semua masyaqqah. Makanya kata Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. La yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu enggak bisa diperoleh dengan santai, banyak istirahat. Enggak bisa. Enggak ada salafnya. Antum melihat bagaimana sirah para a'immatus salaf. Adakah dari mereka yang menyatakan itu seperti itu? Ana alhamdulillah 2 bulan istirahat jadi orang yang alim. Enggak ada yang seperti itu. Semua juhud. Badlul juhud. Semua demikian. Syekh Albani rahimahullah betul-betul sangat-sangat memperhatikan masalah waktu. Sehingga naik kendaraan pun speednya cepat demi waktu, bukan karena ngebut. Suatu ketika beliau menyuruh murid-muridnya untuk bikin jalan dari rumah menuju ke maktabahnya, dibangun jalan dari rumah tembus langsung ke maktabahnya. Setelah selesai murid-muridnya ngomong, Syekh sudah selesai jalan menuju maktabah. Dibikin belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri agar ada nilai seninya, kata Syekh Albani, kok seperti ini dibikinkan? Rubah. Ana belok kanan, itu berapa detik ana habiskan waktu? Kiri, berapa detik? Rubah. Yang langsung, biar cepat. Waktu 1 detik bagi beliau, mahal. Mahal. Sehingga ketika di maktabah pun juga beliau dibikinkan alat agar tidak naik untuk ngambil kitab, alat yang dilempar untuk ngambil kitab. Demi waktu. Beliau ketika naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2 menuju maktabahnya itu di lantai 2, nah, naik tangga 1 kitab segini selesai dibaca di tangga. Kurang lebih selesai di tangga setebal ini kurang lebih kitab. Kita belajar segini bukan di tangga, setahun baru selesai. Mana waktu-waktu kita? Nah, makanya betul kata beliau, min alamati sa'adatil mar'i atau alal abad, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu mura'atuhu li awqatih, perhatian mementingkan urusan waktu. Jangan hilang begitu saja. Nah, harus. Nah. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Yang terakhir disebutkan dalam Hilyatul Auliya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Kata beliau, "Lau anna rajulan safara min aqsas sam ila aqsal Yaman, fa hafidha qaimatan tanfa'uhu fi ma yastaqbilu min umrih, ra'aitu anna safarahu lam yadha." Kata Syabi rahimahullah, seandainya, andai kata seseorang itu safar, bepergian jauh dari ujung negeri Syam menuju ujung negeri Yaman, kemudian dia menghafal satu kalimat ilmu, dia menghafal satu kalimat ilmu yang bermanfaat bagi dia pada masa yang akan datang, maka aku melihat dan menilai sungguh perjalanan dia tidak sia-sia. Bayangkan, satu kalimat ilmu yang dia tempuh perjalanan dari ujung Syam ke ujung Yaman, berapa itu jauhnya? Satu kalimat ilmu yang bermanfaat untuk masa yang akan datang, aku melihat itu bukan perjalanan yang sia-sia, justru perjalanan yang bermanfaat bagi dia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita dan memberi taufiknya untuk al-hirs. Antum melihat mudarasatul ilm wa mumarasatul ilm wa muraja'atul ilm targhimun lil a'da. Kita terus muraja'ah ilmu, terus membiasakan saling diskusi tentang ilmu, terus seperti itu targhim lil a'da, tamparan bagi musuh-musuh Islam, bagi musuh-musuh dakwah Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan biidznillah pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.